Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yiridahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Syurutus Salat wa Arkanuha wa Wajibatuha, syarat-syarat salat, rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Taimi atau At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, di mana pada pertemuan terakhir kita sampai pada salah satu daripada rukun-rukun salat, yaitu membaca surat Al-Fatihah, yang tidaklah gugur kewajiban untuk membaca surat Al-Fatihah ini walaupun dalam keadaan lupa atau dalam keadaan tidak tahu. Yang namanya rukun harus senantiasa didatangkan. Dan setelah itu Al-Mu'allif rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memberikan kepada kita penjelasan tentang tafsir surat Al-Fatihah secara ringkas. Dan alhamdulillah sudah kita selesaikan di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk pada penjelasan beliau untuk rukun-rukun salat yang lain. Qala al-mu'allifu rahimahullah, warruku'u warraf'u minhu wasujudu ala al-a'dha'is sab'ah wal-i'tidalu minhu wal-jilsatu baina as-sajdataini wad-dalilu qawluhu ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu rka'u wasjudu والحديث عنه صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم والطمأنينة في جميع الأفعال والترتيب بين الأركان. Rukun selanjutnya dari rukun-rukun salat adalah ruku, ar-ruku war-raf'u minhu, ruku dan bangkit dari ruku. Wasujud ala al-a'dha'is sab'ah, dan juga sujud di atas tujuh anggota badan. Maksudnya adalah apa yang Rasulullah SAW jelaskan dalam riwayat Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan, kata Rasulullah SAW, untuk sujud di atas tujuh anggota badan atau di atas tujuh tulang. Alal jabhah. Aku diperintahkan untuk sujud di atas, apa bahasa Indonesianya? Dahiku. Wa asyara bi yadihi ila anfih, dan tatkala beliau mengatakan dahi, beliau mengisyaratkan kepada hidungnya. Maknanya seorang yang sujud wajahnya terkhusus dahi ini harus tertempel sekaligus, bukan hanya dahi saja yaitu hidung juga terhitung satu. Wal yadain, dan sujud di atas kedua telapak tangan. Al-yadain maksudnya dari sini adalah al-kafain, dua telapak tangan, bukan pergelangan tangan. Kalau seorang sujud dia meletakkan pergelangan tangannya ya di lantai, ini termasuk perkara yang dilarang. Sehingga al-yadain, dua tangan di sini maksudnya adalah dua telapak tangan. Warukbatain, dan kedua lutut. Wa atrafil qadamain, dan ujung-ujung kaki. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa saja yang harus ditempelkan oleh seorang yang sajid, orang yang sedang sujud, sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Jadi di antara rukun yang ada dalam salat adalah as-sujud ala al-a'dha'is sab'ah. Sujud di atas tujuh anggota badan. Wal i'tidalu minhu, dan i'tidal di dalamnya. Wal jilsah baina as-sajdatain, dan duduk di antara dua sujud. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalil akan rukun-rukun ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu. wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya, terkhusus tatkala mereka sedang dalam keadaan salat, untuk melakukan rukuk dan sujud. Berarti ini dalil yang sharih, dalil yang jelas untuk rukun, rukuk dan sujud. Lantas mana dalil dari ayat ini yang menunjukkan bahwasanya bangkit dari rukuk dan duduk di antara dua sujud termasuk daripada rukun? Jawabannya adalah dalam ayat ini juga ada dalil yang menunjukkan bahwasanya bangkit dari rukuk dan duduk di antara dua sujud termasuk bagian daripada rukun-rukun salat. Kenapa? Karena rukuk di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melakukannya dan kita disuruh untuk merujuk kepada bagaimana contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam rukuk beliau mencontohkan bahwasanya di antara yang menyertai rukuk adalah bangkit dari rukuk tersebut. Tidak akan mungkin seorang yang dari rukuk ke sujud tanpa melewati rukun tersebut, yakni tanpa melewati rukun bangkit dari rukuk. Begitu pula barakallahu fikum, dalam ayat ini ada dalil untuk rukun duduk di antara dua sujud. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita dalam ayat ini untuk sujud dalam salat, dan sujud yang diperintahkan kita untuk melakukannya adalah sujud Rasulullah, sujud yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam salat, dalam praktek beliau sallu kama raaitumu yusalli, beliau contohkan sujud itu dua kali, dan tidak mungkin seorang melakukan sujud sebanyak dua kali kecuali dengan memisah antara sujud pertama dengan sujud kedua dengan duduk di antara dua sujud. Nah, wal haditsu anhu, dan termasuk dalilnya juga adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan. Nah, ini dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya sujud termasuk daripada rukun-rukun salat. Begitu pula apa saja yang harus ditempelkan ke lantai tatkala kita melakukan sujud. Setelah itu, setelah ruku, bangkit dari ruku, sujud dan duduk di antara dua sujud, beliau mengatakan waktu tuma'ninatu fi jami'il af'al. Dan di antara rukun-rukun yang ada adalah tuma'ninah dalam semua gerakan-gerakan di atas. Dalam qiyamnya tuma'ninah, dalam rukuknya tuma'ninah, dalam sujudnya tuma'ninah, dalam iktidalnya tuma'ninah, dalam duduk di antara dua sujudnya juga dia tuma'ninah. Apa yang dimaksud dengan tuma'ninah? At-tuma'ninah adalah al-hudu wa adamul ajalah. Tuma'ninah adalah tenang dan tidak tergesa-gesa. Maksudnya seorang yang tuma'ninah di dalam ruku, dia tatkala melaksanakan ruku, melaksanakannya dengan tenang. Tatkala dia sampai pada rukun ruku, dia tidak terburu-buru untuk bangkit dari rukunya. Sebagian mengatakan sampai persendian itu kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, itu makna daripada tuma'nina. Sebagian mengatakan durasi minimal untuk seorang mendapatkan tuma'nina dalam ruku dan sujudnya, begitu pula dalam iktidal dan duduk di antara dua sujudnya, adalah sekadar dia membaca satu kali doa sujud atau ruku. Ya, orang ruku, maka durasi minimal untuk tuma'nina adalah sekadar dia ruku, sekadar dia bisa membaca subhana rabbiyal azim. Ini sudah termasuk daripada tuma'nina. Tatkala dia sujud dengan sekadar dia bisa membaca subhana rabbiyal a'la, dengan tenang dan tidak terburu-buru. Ini tuma'nina, sebuah rukun. Kalau tuma'nina tidak ada dalam salat, maka salat tersebut tidaklah dianggap sebagai salat yang sah. Nanti akan disebutkan dalil yang menunjukkan bahwasanya tuma'ninah termasuk bagian daripada rukun, dan bagaimana cerita yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau melihat orang yang terburu-buru dalam salatnya, terkhusus dalam ruku dan sujudnya. Qala wa tartibu bainal arkan. Rukun selanjutnya adalah mengurutkan antara rukun-rukun di atas. Makna tatkala seorang yang salat melakukan salat, maka dia harus memperhatikan mana rukun-rukun yang harus didahulukan dan mana rukun-rukun yang harus diletakkan setelah yang dahulu itu. Mananya berurutan, nomor 1, 2, 3, 4. Tidak boleh rukun nomor 4 dia letakkan di nomor 1. Rukun nomor 1 dia letakkan di nomor 3. Ini enggak boleh. Tidak sah salat orang yang tidak ada tartib dalam salatnya. Wa dalilu haditsul musyi salatuh. Dan dalil akan hal ini, yakni dalil akan tuma'ninah dan dalil akan wajibnya tartib antara rukun-rukun salat yang ada adalah hadits al-musyi salatuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Bainama nahnu julusun 'indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam" إذ دخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. Tatkala kami sedang duduk-duduk berbincang-bincang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba masuk seorang laki-laki, kemudian dia salat. Setelah salat, beliau mengucapkan atau dia mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah Nabi SAW menjawab salamnya, beliau mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu, kembali kamu. Salat lagi karena sesungguhnya kamu belum salat. Fa'alaha thalathan. Dia lakukan ini sebanyak 3 kali. Makna tatkala dia disuruh untuk mengulangi, kemudian dia ulangi salatnya, dia kembali lagi mengucapkan salam, Nabi SAW masih memerintahkan dia untuk mengulangi lagi salatnya sampai sebanyak 3 kali itu berbolak-baliknya. Hingga akhirnya orang tadi mengaku kepada Rasulullah SAW mengatakan, "Walladzi ba'atha bil haqqi nabiyya." Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai seorang nabi. La uhsinu ghaira hadza, aku tidak bisa berbuat yang lebih baik dibandingkan ini. Makna cara salat yang dia lakukan tadi adalah salat yang paling bagus yang bisa dia lakukan. Seandainya ini salat yang masih harus diulangi dikarenakan tidak sah, ada rukun yang tidak terpenuhi, maka dia mengatakan, aku tidak bisa berbuat yang lebih bagus daripada ini. Ini sudah puncak ihsanku dalam salat sepengetahuanku. Maka orang tadi mengatakan, fa'allimni, maka ajari aku wahai Rasulullah, yakni ajari aku tentang tata cara salat. Faqala an-nabi, faqala lahu an-nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, mengajarinya tentang bagaimana pelaksanaan salat yang sesuai dengan sunnah, bagaimana pelaksanaan salat sesuai dengan syariat Islam. Beliau mengatakan, idza qumta ila salati fakabbir. Apabila kamu bangkit menuju salat, maka bertakbirlah. Makna ai takbiratul ihram. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bersamamu daripada Al-Qur'an. Yakni surat Al-Fatihah. Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah kamu sampai kamu tuma'ninah dalam keadaan ruku'. Ini syahidnya. Dalil tentang rukunnya tumaknya dalam salat, Rasulullah SAW bukan hanya memerintahkan irka', bukan hanya memerintahkan ruku' saja, tapi beliau juga menambahkan perintah ruku'nya itu hatta tufidul ghayah, memberikan faedah ujung. Hatta sampai tatma'inna raki'an, sampai kamu betul-betul tuma'ninah dalam ruku'mu. Tadi apa maknanya tuma'ninah ikhwan? Al-hudu wa adamul ajalah. Sampai kamu betul-betul tenang di dalam rukukmu dan kamu tidak terburu-buru. Ya. Sumarfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkitlah kamu. Yani bangkit dari rukukmu. Sampai kamu lurus. Lurus seperti apa? Qa'iman. Lurus dalam keadaan berdiri. Yani tatkala kamu rukuk, kamu membengkokkan badanmu atau membungkukkan badanmu. Kamu bangkit dari rukukmu dan tunggulah bangkitmu itu sampai badanmu betul-betul lurus, tidak ada kebengkokan ke depan atau ke belakang. Nah, yang utamanya ke depan. Nah, jangan sampai ada lagi badan masih bengkok ke depan. Harus betul-betul lurus tegak berdiri. Summa sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah kamu sampai betul-betul kamu tuma'ninah dalam keadaan sujud. Ini juga beliau sallallahu alaihi wasallam bukan hanya memerintahkan untuk sujud, tapi harus ada tatma'in. Kamu harus tuma'ninah dalam keadaan sujud. Summa rfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkitlah kamu dari sujudmu sampai kamu tuma'ninah dalam keadaan duduk. Yani duduk di antara 2 sujudnya betul-betul tenang, betul-betul hudu. Dia bisa membaca zikir yang dibaca di keadaan tersebut dalam keadaan tenang dan tidak terburu-buru. Thumma af'al dzalika fi shalatika kulliha, kemudian lakukan itu dalam seluruh salatmu. Ini pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haditsun azim yang digunakan oleh kebanyakan fuqaha sebagai inti daripada penentuan rukun-rukun salat. Ini hadis ya, adalah inti dari istinbathat tentang rukun-rukun salat dari mereka para fuqaha, mulai dari takbir, kemudian bacaan Al-Fatihah, ruku, bangkit darinya, sujud dan duduk di antara dua sujud, kemudian ada tumakninahnya dan yang lainnya. Ini ikhwan, rukun-rukun yang beliau sebutkan, ruku, bangkit dari ruku, sujud ya di atas anggota badan, i'tidal, dan duduk di antara dua sujud. Beserta tumakninah dan tartibnya, beserta tumakninah dan tartibnya. Dan ikhwan fillah rahimakumullah, terkait dengan masalah ini, ruku dan yang semisalnya, yang diwajibkan adalah af'alnya, ya, gerakan-gerakannya. Adapun bacaan-bacaannya, maka itu nanti akan kita temui di akhir pembahasan kitab ini. Bacaan-bacaan yang dibaca dalam sholat, ya, selain Al-Fatihah dan selain takbiratul ihram, selain salam, selain tasyahud, selain sholawat, ini adalah bagian daripada wajibatus sholat, dari kewajiban-kewajiban sholat, bukan dari rukun-rukun sholat. Nanti tatkala kita membahas tentang kewajiban-kewajiban sholat, akan kita temui apa perbedaan antara rukun dan wajib yang sama-sama harus dilakukan, tapi kenapa dibedakan antara rukun dengan sujud. Nah, setelahnya beliau katakan, qala wat tasyahudul akhiru ruknun mafrud, dan tasyahud yang terakhir ini adalah rukun yang diwajibkan, rukun yang difardukan. Tasyahud akhir ikhwan adalah tasyahud yang setelahnya adalah salam. Ya. Kalau salat tersebutlah salat dua rakaat, maka tasyahud di rakaat yang kedua. Karena setelah tasyahud tersebut adalah salam dan tidak ada tasyahud selain tasyahud itu. Kalau salatnya adalah salat tsulatsiyah, salat yang dilaksanakan 3 rakaat, atau salat rubaiyah, salat yang dilakukan 4 rakaat, maka yang wajib daripada 2 tasyahud yang ada, karena kalau salatnya 3 rakaat dan 4 rakaat kan berarti ada 2 tasyahud, ya. Ada tasyahud awal dan ada tasyahud akhir. Yang rukun adalah tasyahud akhir. Yang rukun adalah tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal ini wajib, bukan termasuk daripada rukun. Barakallahu fikum. Wa tasyahudul akhir ruknun mafruq. Tasyahud yang terakhirlah rukun yang difardukan. Apa dalilnya? Kama fil hadis an Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, perhatikan ucapan beliau, kunna naqulu qabla an yufrada alaina at-tasyahudu. Dahulu kami mengatakan atau membaca sebelum diwajibkan kepada kami tasyahud. Ya, berarti tadinya tasyahud tidak diwajibkan. Sekarang sudah diwajibkan. Qabla an yufrada alaina at-tasyahud, sebelum diwajibkan kepada kami tasyahud. Apa yang sahabat baca sebelum turun perintah tentang rukunnya atau fardunya tasyahud? Yang mereka baca adalah assalamu ala Allah min ibadi. Keselamatan atas Allah dari hamba-hambanya. Yakni semoga keselamatan tercurah atas Allah dari hamba-hambanya. Assalamu ala Jibril wa Mikail. Semoga keselamatan tercurah kepada Jibril dan Mikail. Tatkala para sahabat membaca bacaan ini, assalamu ala Allah min ibadih, keselamatan atas Allah dari hamba-hambanya, keselamatan atas Jibril dan Mikail, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la taqulu assalamu ala Allah min ibadih. Janganlah kalian ucapkan, janganlah kalian baca assalamu ala Allah min ibadih. Jangan kalian baca semoga keselamatan atas Allah dari hamba-hambanya, jangan. Kenapa? Fa innallaha huwassalam. Karena Allah adalah zat yang maha salam. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala di antara nama-namanya adalah as-salam. yang artinya adalah keselamatan. Ay, Allah subhanahu wa ta'ala di antara namanya adalah As-Salam, dan nama As-Salam ini mengandung sifat yaitu keselamatan dari segala macam kekurangan-kekurangan, selamat dari segala macam aib-aib dan keterbatasan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna ilmunya, maha sempurna keputusannya, maha sempurna kebijaksanaannya, maha sempurna syariatnya. Allah selamat dari segala macam kekurangan. Allah subhanahu wa ta'ala selamat dari segala macam keterbatasan. Ya, jangan ucapkan assalamu ala Allah min ibadi, karena Allah adalah zat yang maha salam. Lantas apa yang harus dibaca? Walakin qulu, akan tapi bacalah oleh kalian at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini bacaan tasyahud. Bacalah oleh kalian at-tahiyyatu lillah. Segala bentuk pengagungan adalah milik Allah. Wassalawat wa tayyibat, segala doa dan salat-salat yang syar'i. Salat pengertiannya secara syar'i. Sehingga di sini as-salawat dan salat-salat maksudnya bisa salat secara lughah yang artinya adalah doa, bisa maksudnya salat secara syar'i yang artinya adalah gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Semua bentuk pengagungan adalah milik Allah. Semua salat dan semua yang baik-baik adalah juga milik Allah. Assalamu alayka, semoga keselamatan atasmu. Ayuhan nabiyyu wa rahmatullah, wahai nabi, dan semoga rahmat Allah dan keberkahannya terlimpah kepadamu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, semoga keselamatan tercurah atas kami. Wa ala ibadillahi salihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang salih. Ashhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Ini lafaz tasyahud. Ya. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan tasyahud ini, ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan pada salah satu riwayat dalam kitab Sahihul Bukhari, tatkala Ibnu Abbas meriwayatkan hadis ini, beliau menambahkan, wa huwa baina dhahranaina. Doa ini, doa tasyahud ini, terkhusus assalamu alayka ayyuhan nabi, semoga keselamatan tercurah atasmu. Ka, ini dhamirul khitab, dhamir untuk orang yang diajak bicara. Diucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh pakai alayka, ya. Kata Ibnu Abbas, dalam keadaan Rasul ada di tengah-tengah kami. Falamma qubida, namun tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meninggal, dicabut nyawanya, qulna, maka kami mengucapkan assalamu alan nabi tanpa alaika, semoga keselamatan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapatnya sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau menggunakan lafaz assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh adalah tatkala Rasulullah SAW masih hidup. Tatkala beliau sudah wafat, yang dibaca hanyalah assalamu alan nabi tanpa assalamu alaika ayuhan nabi. Namun ikhwan fillah rahimakumullah, dalam perkara ini datang juga asar dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya dengan sanad yang sahih dari Abdurrahman bin Abdul Qari dia mengucapkan bahwasanya aku pernah mendengar Umar bin Khattab di atas mimbar mengajari kami lafaz tasyahud. Kalau di kala itu Umar mengajari di atas mimbar di masa kekhilafahannya, ini kan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, ya kan? Bagaimana lafaz tasyahud yang diajar oleh Umar bin Khattab yang didengar oleh Abdullah Al-Qari atau Abdurrahman ibn Abdul Qari, ya? Umar mengatakan, "Qulu." Ucapkan oleh kalian. Assalam di antaranya, "Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh." Masih pakai alaika, ya, masih pakai assalamu alayka ayyuhan nabi. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Sehingga barakallahu fikum, dalam hal ini ulama menjelaskan perkaranya adalah luas. Kita mau pakai tasyahudnya Umar bin Khattab tatkala Rasulullah SAW sudah wafat, kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ini, boleh. Mau pakai pendapatnya Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lain tentunya, karena beliau mengatakan kulna, kami mengucapkan, makna ini bukan hanya pendapatnya Ibnu Mas'ud saja. Mau pakai pendapatnya Ibnu Mas'ud dan sahabat yang lain, yaitu menggunakan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh tatkala Rasulullah SAW sudah wafat, ini juga tidak mengapa. Perkaranya adalah luas. Mau pakai yang A, mau pakai yang B, semuanya diperbolehkan karena keduanya sama-sama datang dalam asar. Keduanya sama-sama datang dalam asar. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya tentang penjelasan dari al-muallif terkait dengan makna lafaz tasyahud ini. Beliau akan menjelaskan tentang apa maksudnya at-tahiyat, apa maksudnya as-salawat, apa maksudnya at-tayyibat, dan juga sampai akhir doa tasyahud insyaallah akan kita baca di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.